Indonesia Pantura. Oh, Indonesia. Setelah ini satu lagu tembang Tresno sudah terpenuhi. Sekarang kita nikmati di dua lagu penutup acara pada malam hari ini.